wah gagal ini. Seakan-akan gak ada harapan jalan keluar lagi. Karena merasa jalan satu-satunya ya liwat program mang. Lek program memang gagal ya hasilnya gagal bisa. Padahal ada kekuasaan Allah yang bisa menarik seseorang bisa mendapatkan kesuksesan tanpa melalui sebab sing diamali niku wae. Niki jenenge bertauhid. Bertauhid. Dados enten sing takok, biasane ngene enten sing takok, lha terus dos pundi terusé suruh bekerja keras. Tapi lha kok diomongi jare kerjaan itu enggak ada nilainya, enggak ada apa-apanya. Niki perlu panjenengan sedaya pahami, orang Islam itu ditaklif, diperdi, diperintah dening Allah untuk bekerja. Bekerja termasuk amal itu bekerja, sholat itu bekerja, okay. Nyambut gawe teng toko, teng pasar itu bekerja. Niku sing merintah Allah, merintah Allah. Ono kalane perintah niku bentuke fardu ain. Masing-masing orang harus mengerjakan bentuk yang sama. Niku namanya fardu ain. Enten sing fardu kifayah. Masing-masing orang kewajibannya tidak sama. Niku niku fardu kifayah. Ayo buka toko buku niku fardu kifayah. Terus Pak Hari buka pom niku fardu kifayah. Mergo lek pom ditutup kabeh nggih kabeh bingung. Mane niat buka usaha ampun niat sekedar golek bakti. Eman-eman. Buka usaha niku niate nglakoni perintahe Allah sing rupa fardu kifayah. Jadi wong tani ngene. Jadi wong tani niku buka lakon pertanian lho. Niat ingsun nglakoni fardu kifayah. Niku jenenge amal al-matlub. Pekerjaan yang diperintahkan, dituntut oleh Allah kepada hamba yang namanya manusia. Ketika hamba itu dituntut mau melaksanakan pekerjaan, dia diridhoi, didemeni, disayangi, dimarmi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pada saat yang sama juga dia dituntut, diperintah oleh Allah untuk tidak menggantungkan keberhasilan amal itu kepada amalnya. Artinya hasil dari amal itu jangan dikaitkan dengan pekerjaan yang dia jalankan. Wangel nggih? Angel. Napa kok angel? Mergo latihane cilik gak ngono. Latihane cilik iki SD wae wis dituding-tuding kowe lak gak gelem sekolah gak iso urip kowe. Kadung di ngonokne. Gek niku pun mancep cul cilik. Sampai dadi nganten mon mbek maratone dituturi. Wong wis duwe bojone kudu usaha. Lah ora usaha bojomu merpakani apa? Lali lek enten jenenge takdir pandum ke Allah niku lak. Soal kebutuhan mangan, kebutuhan hidup, soal sukses dan tidak sukses niku sing ngedum Gusti Allah. Soal kerja sing merintah Gusti Allah. Apa bedane pandum karo perintah? Beda. Lek pandum niku sing ngerjakne Allah. Lek perintah sing ngerjakne kawulane. Beda banget ta? Tebe. Lah krana pandum niku pekerjane Allah. Urusane ki Allah sing ngurusi, kapan tekane, nganggo cara apa suksese, liwat ndi sukses iku teko. Lagi ngoten ta nggih? Njenengan piyambak kadang duwe rancangan wis mening-mening, wis pokoke mesti go. Ibae teko mbepok gagal. Kadang-kadang wis diputusne gagal aku oleh urip iki kene. Gagal rencanane wis. Ibae dadakan moro enek wong moro. Lagi perkara arep lunga ngoten mawon. Menungso niku sering kecelek kok. Sering kecelek nggih. Wis gak iso budal aku. Gak iso. Kari-kari ora ana kancane teko saya budal. Niku lagi di luar rencanane menungso. Lan niku dadi gitu. Dadi. Dene ngono tengok-tengok ae ora usah usaha, ijine iki wong purek. Purek terus mesti purek, wong diperintah ora budal lak purek. Mergo napa dianggep budale niku ora enek gunane lho, soal guna gak guna sing mutusi duduk kowe. Guna gak guna sing mutusi Gusti Allah. Napa anggit sampean salat niku enek gunane? Coba sampean pikir, salat niku enek gunane?